To the party to the night. Please welcome GRS Generation Remixer Sulut. I'm Hendro Enke featuring Melion Yorixis Remix. Oke, jele dengo, dengo, dengo, dengo, jele dengo, dengo. Viral di sosial media, pelakor so mulai merajalela, yang bikin hancur rumah tangga gara-gara dari dapet kerja. Ini pelajaran orturan semua, ingat anak bini ada di rumah, karena oki jeli ring turan tak salah, jangan sampai orang musiksa. Gede rasa kenyal kenyal begitu. Nana pi masuk apa so ini? Oki jele deng, ring, jele deng, ring, ring. Oki jele deng, jele deng, jele jele deng. Apa so nggak ada rasa rasa ini? Happy rasa kenyal kenyal. Hahaha, mengerti kita. Apa dan kalau nggak mengerti? Pelakor punya rasa oki jelly drink. Rasa oki jelly drink. Oki jelly drink. Rasa apa? Rasa-rasa tambah. Rasa tambah. Oki jelly drink. Oki jelly drink. Oki jelly drink. Nyata-nyata bukan garang cerita, so jadi pengalaman for torang semua. Karena pelakor sampai torang tergoda, cuma karena pelakor rasa oki jelly drink. Pelakor punya rasa oki jelly drink. Rasa kenyal-kenyal.